Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a. Qala syarih rahimallahu ta'ala hafizahullahu ta'ala wa qad la yaktadi an-nahyu al-fasada idza wujidat. Tidak mulai dari wa fasyari'unaha 'ani shalahita dulu. Fasyari'unaha 'ani shalati bila taharatin wa li ghairil qiblati wa biduni sutratil 'awrah wa naha 'an bai'il gharar wa 'an bai'i ma la yamlik fa in waqa'a syai'un min dhalika hukima bi fasadi. Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Syari' ahli syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya melarang salat tanpa taharah dan salat li ghairil qiblah. Ini kondisi umumnya seperti itu. Adapun dalam konteks khusus, di beberapa konteks ada pemberian uzur terhadap orang yang salat tapi dia tidak dalam kondisi tahir, seperti orang yang ada di kereta dan kehabisan air sama sekali dan dia tetap harus salat subuh di kereta itu, maka dia salat subuh pada waktunya walaupun tidak ada air wudu. Begitu juga dengan yang tidak bisa menghadap kiblat di atas kendaraan dan tidak memungkinkan untuk keluar salat di manapun melainkan di kendaraan tersebut, seperti di pesawat terbang misalnya atau di kereta. Kalau di bis masih ada kemungkinan ya, tergantung timing dan juga waktu untuk di rest area. Wa biduni satril aurah, tanpa menutup aurat, ini khusus untuk konteks umumnya ya terlarang dan menunjukkan batilnya semua amalan tersebut. Wa naha an bai'il gharar, melarang jual beli al-gharar, yaitu gharar yang memang pada asalnya tujuannya adalah gharar secara zat atau yang nisbat ghararnya itu tinggi. Adapun yang nisbat ghararnya sedikit karena ada hal kejahilan akan sesuatu, maka ini tidak diperhitungkan. Karena betapa seringnya mungkin kita ya berjual beli dengan adanya nisbat gharar di barang yang kita beli, walaupun sedikit ada di beberapa hal bisa jadi, yaitu ya bisa jadi ada takaran yang mungkin lebih sedikit dari aslinya. Coba misalnya kita di sini kita misal beli bensin, ya itu bisa jadi kan ada perubahan itu. Kita nggak tahu, ya. Wallahu a'lam. Yang beli bensin yang ini lah, Pak, yang ada iniannya tuh, atasnya tuh. 10.000, 20.000, 30.000 kan? Atau yakin gak itu betul-betul tepat detail gitu? Dan bagaimana kencangnya ini kan? Hanya Allah yang tahu gitu kan? Nah di sini mungkin terjadi ghurur, tapi karena nggak tahu juga dan kita juga kadang-kadang kita nggak ngeliat, mungkin belum sampai, ya, karena biasanya beli 30.000 tuh, belum sampai 30.000 udah di cut gitu, bisa aja dan seterusnya. Ada di sini nggak ketidakjelasan. Ya mungkin disengaja oleh orang itu, tapi tetap sah karena ketidaktahuan kita. Adapun kalau kita tahu, kita bisa menuntut hak kita. Begitu juga wa an bai'i ma la yamlik, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ini fasid. Penjualannya bisa tidak sah. Tetapi ketika customer itu tidak mengetahui mekanisme penjual bahwasanya dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki, maka untuk Allahu alam bagi customer, kalau enggak tahu maka enggak ada masalah baginya. Barang itu menjadi haknya. Begitu. Kayak ana menjual baju untuk antum. Ya. Misal Bang Zik, mana Bang Zik? Enggak ada Bang Zik. Misal menjual sirwal, ana jual ke antum, ya. Ana tinggal di Cilangkap, Bang Zik sebagai pemilik barang, ya. Antum di Keranggan padahal, tapi antum belinya sama ana, enggak mau sama beliau. Ya, mungkin ada sesuatu gitu, ya. Ustaz, ana beli celana, Ustaz. ya, maka Anda tampilkan gambar celana-celana dari Bang Zek itu. Nah, Anda jualkan ke antum. Bang Zek udah pernah bilang ke Anda, saat ini Fadul jualin saatnya gitu kan. Maka Anda jualin ke antum. Antum kemudian bayar ke Anda kan? Bayar ke Anda satu sirwal misal 70.000. Anda untung 10.000. Jadi aslinya 60.000 gitu. Nah, antum beli 5 potong. Berarti 70.000 kali 5. Berapa itu? 350. Iya kan? 350.000. Anda untung berapa? 50.000 kan? Anda harusnya setor ke Bang Zek 300.000 ya, harga asal, harga modalnya diri dia. Nah, ternyata Anda belinya kapan? Anda harus transfer dulu ke Bang Zek 300.000 baru beliau mau kirim ke antum. Ya, maka setelah antum bayar ke Anda 300.000, Anda harus bayar 300.000 ke Bang Zek. Ya. Baru Bang Zek kemudian kirim ke antum. Ini berarti ada dua hal di sini. Pertama, sama ini dua akad ini menunjukkan apa? Satu, yang pertama adalah menunjukkan apa? Menunjukkan Anda tadinya menjual barang yang bukan milik Anda. Itu pertama. Kedua, itu ada berapa akad itu dalam satu akad gitu loh. Ya, harus dia harus transfer dulu ke Anda dan Anda kemudian harus transfer dulu ke dia. Oke, yang kedua ini anggap enggak bermasalah. Yang pertama ini yang bermasalah. Cuman kan antum kan enggak peduli dengan itu. Enggak tahu kalau Anda itu mekanismenya salah. Ibarat yang lain. Di salah tiga ada pasar yang isinya barang-barang bekas dan murah. Entah bekas entah murah gitu. Kita anak ma'had dulu menyebutnya suk sarik. Suk sarik itu apa? Pasar? Pasar maling. Itu sebutan kita doang. Kalau sama sopir angkot kita tanya, ke pasar maling mas? Gak tahu mereka. Kita yang dikeprukin nanti. Ya, tapi memang indikasi kemalingan mereka itu ada. Mungkin maling itu ngejual ke situ dengan harga murah gitu loh. Ya, sendal ustadz anak aja ada di situ. Ya, karena dimalingin pas Jumatan. Nah itu, nah kemudian kalau kita beli di situ apa hukumnya? Ah, gitu loh, halal, nggak bisa diharamkan, nggak bisa diharamkan. Beli sendal, sendalnya bagus, sendal gunung. Biasanya anak mahat tuh suka sendal gunung, sendal yang biasa dipakai Wiro Sableng itu loh, sendal gunung. Anda juga pakai sekarang. Sendal gunung, ya, ya kan? Nah itu harganya ternyata murah sekali, Anda beli. Nah pedagang ini mendapatkan sendal itu dengan cara nyolong di masjid. Perlu nggak Anda nanya ke dia, Pak, kok murah nyolong ya? Gak mungkin kan Anda gitu? Yang ada Anda dikasih sendal beneran, ya gitu? Nah kan? Nggak perlu, bahkan secara uruf itu menyakiti. Kalau ternyata dia nggak nyolong, kita yang kena dampratnya. Pun kalau dia nyolong, memang benar nyolong, kita juga kena getahnya juga gitu loh. Nah, kita nggak tahu. Memang ada kemungkinan nyolong, ada kemungkinan nggak gitu loh. Jadi, apakah penjual beli sah? Kalau ternyata dia nyolong, ini tidak sah baginya, sah bagi anak karena kejahilan anak gitu loh. Karena ketidaktahuan Anda, tidak harus Anda tahu juga tentang hal itu. Tidak diwajibkan. Ya begitu. Maka kadang-kadang dalam satu akad, ada sisi sah bagi orang yang beruzur, dan tidak sah bagi orang yang tidak diberi uzur atasnya. Kayak misalnya salat subuh, tadi imamnya siapa imamnya? Antum? Ah, misalnya, junub gak tadi? Misalnya, tadi malam junub, dan belum mandi, junub. Ya kan? Makmum pada normal kayak biasa sholat subuh. Selesai sholat subuh, nah kan ada kajian. Ustadz datang, jemaah pada pergi semua. Ya kan? Nah, Syekh Sukron ini setelah kajian ini baru ngerti nggak? Tadi kan malam ada junub. Karena ini anak bahas nih, jangan-jangan benar nih ya. Tadi malam ada junub. Berarti sholat subuh tadi beliau tidak sah. Karena tidak dalam keadaan bersuci. Dan sekarang Allah ingatkan beliau. Di sini dalam fikih Syafi'i disebutkan ya Untuk makmum itu sah solatnya, untuk beliau tidak sah. Tetapi beliau itu dilazimkan untuk apa? Memberitahu kepada makmum yang tersisa atau yang bisa diberitahu bahwasannya tadi solatnya tidak sah dia. Sehingga para makmum yang sudah punya tegak atasnya hujah ini tahu mereka harus apa? Mengulang solat subuh. Tapi makmum yang enggak tahu gimana? Sah solatnya. Karena apa? Ketidaktahuan, dan ketidaktahuannya ini tidak berdosa baginya gitu loh. Dia enggak harus mencari tahu imamnya junub. Coba tanya semua imam yang di depan antum sebelum salat. Jangan takbir dulu bentar. Bapak udah wudu belum tadi? Didamprat antum. Enggak? Coba ke masjid yang lain. Atau ke sini aja ke Torik. Pokoknya setiap sebelum imam takbir antum temuin dulu. Maaf, saya ingetin, Pak, ustaz udah ini belum? Ustaz Syukran udah wudu belum? Atau jangan-jangan tadi malam junub? Digituin terus. Lama-lama kan dia di blacklist. Dilarang ya, dia sholat di sini karena semua imam dikasusin gitu kan. Begitu. Enggak perlu kayak gitu gitu. Sebagaimana enggak perlu juga kita bertanya ke pedagang, kok murah? Malingnya. Enggak bisa gitu, ya. Taib. Itu menunjukkan bahwa saya kadang-kadang suatu akad bisa rusak di sisi A tapi tidak rusak di sisi B yang tidak mengetahuinya. Taib. Kemudian waqad la yaqtadi وقد لا يقتضي النهي الفساد إذا وجد دليل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر فلا يدل النهي على أن البيع فاسد بدليل أنه جعل الخيار للمشتري ثم Di sini kadang-kadang qad la yaqtadi, kadang-kadang nahi itu tidak melazimkan rusaknya perbuatan atau akad. Kadang-kadang jika, tapi itu jika apa? Jika ada dalil penguat ketidakrusakannya akad tersebut, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ini salah satu potongan hadis, la tusarrul ibila wal ghanama, ya, artinya jangan tahan susunya unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan banyak susunya. Ya, di sini ada larangan, ikhwan. Famadi bata'aha ba'du, kalau dia sudah terlanjur membeli, ya, memerahnya, membelinya, membeli susu yang ditahan tersebut, fahu bi khairin nadhraini, maka dia boleh memilih dengan dua keadaan, ba'da an yahtadibaha, jika setelah dia memerah susu tersebut, insya'a amsaka wa insya'a raddaha, jika dia pengen, dia suka sama susu tersebut, maka dia silahkan tahan. Tapi jika dia pengen, yaitu terserah dia, mau dia tahan atau mau dia balikin. Dia balikin dengan satu sok kurma sebagai pengganti susu tersebut dan perahannya. Anda kuliah ini masalah yang Anda sendiri tidak begitu menguasai. Jadi Anda enggak bisa banyak bicara tentang ini. Ya, Anda enggak tahu tentang perah-perahan dan semisal itu, Allah alam, ya. Maka kasus ini tidak menunjukkan bahwasanya jual beli tersebut ala annal bai'a, al bai'a di sini, alnya di sini al ahdiyah zihniyah. Ya. Maksudnya adalah jual beli tersebut, ya, bukan semua jual beli, ya. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya larangan tidak menunjukkan bahwasanya jual beli tersebut rusak, enggak. Tapi jual beli yang lain ya bisa aja rusak gitu loh. Ini cuma jual beli jenis perahan untuk ditahan susunya aja. Jual beli yang lain tidak. Jual beli yang lain tetap rusak, bisa rusak. Ini kalimat ala annal bai'a fasidun la yadullu nahyu ala annal bai'a fasidun. Al bai'a di sini alnya kembali ke jual beli yang tadi, kasus tertentu, bukan semua jual beli. Itu bisa rusak dengan dalil annahu ja'ala al-khiyara lil mushtari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan khiyar, pilihan untuk imsak atau untuk mengembalikan bagi pembeli. Ya, baik, lanjut aja. Tsumma dzakara al-muallifu anna sighat al-amri ta'ti lin nudbi wa lil ibn lil apa? Lin nadbi. Lil nadbi. Ya. Tsumma dzakara al-muallifu anna sighat al-amri ta'ti lin nadbi wa lil ibahati wa qad taqaddama al-kalamu 'ala dzalik wa laysa hadza takraran li'anna al-maqsuda hunaka bayanun anna as-sighata la takhruju 'anil wujubi illa bidalilin wal muradu huna bayanu ma istamalat fihi as-sighatu min al-ma'ani bayanu ma istu'milat fihi as-sighatu min al-ma'ani wal muradu huna bayanu ma istu'milat fihi as-sighatu min al-ma'ani. Di sini al-muallif yaitu al-Imam al-Juwayni rahimahullah menyebutkan bahwasanya frase amr atau sighat al-amr itu kadang-kadang bisa berkonsekuensi nadab dan bisa berkonsekuensi ibahah, tapi semua itu memerlukan qarinah dan dalil. Jadi sudah pernah kita bahas. Ya. Laisa hadza takraran, ini bukan pengulangan, li'annal maqsuda hunaka, maksudnya di sana bayanun, penjelasan bahwasanya frase amr ya la takhruju 'anil wujubi illa bidalil. Frase amr tidak keluar dari konsekuensi pengwajiban kecuali dengan dalil. Jadi asalnya amr mutlak adalah mewajibkan. Kalau dia bilang aqimus shalah, tunaikan shalah, berarti wajib. Nah, untuk mengalihkan hukum asal ke hukum yang menyimpang dari asal itu membutuhkan indikasi atau dalil. Ya, jadi ada hukum asal dan hukum yang tidak sesuai dengan hukum asal. Kalau hukum asal itu enggak perlu dalil lagi. Cukup melihat teks selesai. Tapi hukum yang keluar dari hukum asal itu memerlukan penguat. Gitu. Wal muradu huna bayanu mastu'milat fihi sighatu minal ma'ani. Yang dimaksud di pelajaran ini adalah penjelasan sighah-sighah yang digunakan untuk pemahaman makna. Ya, sighah yang digunakan untuk terpahami maknanya. Ya, makna itu bisa artinya adalah tafsir dari kata, dan makna itu bisa juga artinya adalah tujuan dari kata. Ya. Ahli bahasa mereka biasanya hanya berkutat di arti dari kata. Tapi usul fiqih itu mewajibkan mengetahui arti kata dan tujuan kata. Inilah yang membuat usul fiqih ini terbedakan dari pembahasan ilmu lughah. Mayoritas pembahasan usul fiqih itu sebenarnya ilmu lughah mayoritasnya, yaitu dalalatul alfaz. Makanya disebut dalalatul alfaz bukan ma'ani alfaz. Jadi ilmu usul fiqih ini mayoritasnya mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz itu apa? Madlul dari lafal tersebut. Dan madlul itu bukan sebatas makna, tapi tujuan dari adanya lafal tersebut apa gitu loh. Contoh ahli bahasa, mereka ketika menafsirkan aqimus shalah, artinya kan cuma apa? Ya tunaikan salat dengan beragam tafsirannya. Tetapi ahli usul fiqih memahami aqimus shalah dari dua tinjauan. Ya, dari dua madlul. Madlul lughawi atau madlul iqtidaknya apa gitu loh. Apa yang terpahami dari itu? Madlul lughawi yaitu arti dari aqimus shalah. Sementara kemudian apa setelah itu? Kita lihat ini fi'il amr, dan fi'il amr itu melazimkan adanya pengwajiban. Melazimkan adanya pengwajiban ini hanya dibahas oleh usul fiqih, dalam usul fiqih, tidak dibahas oleh ahli bahasa. Iya, enggak dibahas. Antum buka Al-Qamus Al-Muhit, antum buka Lisanul Arab, antum buka ini, itu enggak dibahas bahwasanya perintah fi'il amr untuk mewajibkan, fi'il nahi untuk melarang, dan aslinya mereka untuk wajib atau haram dan seterusnya. Itu hanya dibahas di usul fiqih. Oleh karena itu, kenapa orang yang cuma pintar bahasa Arab doang enggak boleh dia bicara agama jauh-jauh? Karena dia cuma tahu bahasa Arabnya saja, enggak tahu madlul dan iqtida atau dalatul alfaz dari lafal-lafal yang dia hadapi. Enggak tahu dia. Iya. Yeah. Enggak bisa cuma modal bahasa Arab doang, enggak bisa. Ya. Semahir apapun dia, enggak bisa. Lebih-lebih nanti ada masalah dalam usul fikih, kan masalah sababun nuzul, am dan khas, mutlak muqayyad dan seterusnya, dan qiyas, itu bab yang berat juga dan seterusnya. Itu membutuhkan usul fikih. Gitu. Maka kalau cuma modal bahasa Arab kemudian langsung bisa ngajar ini itu, nah ini enggak diterima ini, ya. Begitu ikhwan. Taib wa ta'ti lit tahdid. Wa ta'ti lit tahdid mithlu qawlihi ta'ala qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Wal qarinatu as-sarifatu ila at-tahdid anna dzikral wa'idi yadullu ala at-tahdid. Aw lit tas. Taib itu lo. Atau fi'il amr itu bisa untuk tahdid. Apa tahdid itu? Mengancam dengan keras, ya. Apa Indonesianya? Ya, mengancam dengan keras. Seperti firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah tamatta'u. Rasakan itu. Ya, aslinya dari tamatta'u itu menganggap indahnya hal tersebut. Dan memang qul tamatta'u di sini tamatta'u fid dunya. Ya, sebagaimana qarinah lain di ayat Allah Ta'ala, orang-orang kafir yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum, di surat Muhammad. Orang kafir mereka yatamatta'un wa ya'kulun, makan kama ta'kulul an'am. Ini hukum dunianya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Qul. Ada dua fi'il amr kan? Kemudian tamatta'u. Qul. Tamatta'u. Qul yang pertama fi'il amr. Tamatta'u yang kedua ini fi'il amr. Tetapi fungsi dari fi'il amr ini, lihat di sini, makna lil isti'malnya, isti'malnya, penggunaan fi'il amr, penggunaan sighat al-amr ini, qul beda makna secara bahasa dengan tamatta'u, beda makna secara bahasa, ya. Qul artinya katakanlah, tamatta'u artinya bersenang-senanglah. Dan juga bukan hanya makna yang berbeda, tetapi dalalatul alfaznya juga berbeda. Qul fi'il amr pertama itu untuk ijab, pengwajiban atas Nabi Muhammad untuk mengatakannya kepada mereka, ya enggak? Ini masuk ke dalam hukum taklifi. Tapi tamatta'u ini dalatul alfaznya, tujuannya bukan hukum syar'i taklifi, bukan ijab mewajibkan, tetapi tujuannya adalah untuk tahdid, mengancam, ya, ya, menakut-nakuti, mengancam, mengancam. Lah, kok bisa disuruh enak-enakan mengancam? Ya, ini bukan fi'il amr untuk kewajiban mereka. Ayo silakan bersenang-senang gitu saja. Ada maksud di balik itu. Kayak misalnya orang tua kita, kita kebanyakan main bola. Main sono, main sono. Kok kunci lo. Nah, kan gitu. Dulu ya. Mungkin kayak gitu ya. Sana, main. Udah, sana. Ayo, sok kalau berani main sana. Kan gitu. Ada sisi apa? Ancaman. Anak kecil aja ngerti kok. Maknya ngamuk, marah. Main sana sama dia. Main, main. Ayo main sana. Pasti anak kecil ngerti. Ini bukan fi'il amr yaqtadil wujub. Ya, anak kecil itu bilang, ini ibu ini pakai sighatul amr, maknanya litahdid. Maka enggak ada hukum taklifi syar'i di sini. Gitu kan? Kalau ada anak kecil kayak gitu, itu gedenya jadi habibi kayaknya, ya, kepintaran masya Allah. Nah, fa inna masirakum ilan nar. Nah, namanya tahdid, fi'il amr itu kan hukum asalnya lil ijab. Makanya dalam kaidah usuliyah, al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Itu hukum asal. Karena udah hukum asal itu enggak perlu qarinah lagi, enggak perlu dalil lagi, karena kita berpatok pada hukum asal. Tapi ketika keluar dari hukum asal, kita memerlukan qarinah. Kita memerlukan qarinah atau dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya tamattu ini bukan untuk pengwajiban. Dalilnya kalimat berikutnya. Fa inna masirakum ilan nar. Sesungguhnya ujung-ujungnya kalian akibatnya akan ke neraka juga. Orang yang berakal akan memahami bahwasanya mereka tidak diperintahkan untuk enak-enakan begitu saja. Dengan adanya ancaman, berarti tamattu di sini adanya ancaman gitu loh. Ya. Yeah. Jadi kata Syekh Abdullah, wal qarinatu sarifatu ila tahdid. Nah, lihat ada di sini qarinah sarifah, yaitu indikator yang memalingkan dari min al-ijab ila tahdid. Jadi ada indikator yang memalingkan fi'il amr, maknanya yang tadinya harusnya untuk pengwajiban, ini malah dipalingkan ke tahdid. Apa qarinahnya? An dzakara al-wa'ida wal qarinatu sarifatu ila tahdidi anna dzikral wa'idi, gitu ya. Betul enggak Syekh Sufran? Tadi antum baca yang mana? Anna dzikral wa'idi. Ahsan, itu yang benar. Tadi anda salah. An dzakaral wa'ida salah. Itu enggak cocok. Anna dzikral wa'idi yadullu 'ala tahdid. Khabarnya apa berarti? Jumlah anna dzikral wa'idi yadullu 'ala tahdid itu khabar. Mubtada'nya al-qarinah as-sarifah. Anna dzikral wa'idi, bahwa saya penyebutan wa'id, wa'id itu beda dengan wa'ad. Ya. Wa'ad itu janji baik, kalau wa'id ancaman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsarun nas la ya'lamun. Wa'dallah, ini janji baik. Ya, la yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak menyelisihi janji baiknya. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala wa'ilisihi. Mu'tazilah itu punya timbangan bab wa'ad dan wa'id, sehingga mereka pengen berusaha adil di masalah itu, tapi mereka menyimpang jadinya. Ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang diberi wa'id ketika dunia, belum tentu dia mendapatkan apa yang diwa'idkan itu, selama dia muslim. Faham gak ikhwan? Karena pelaku dosa besar bagi ahlu sunnah wal jamaah, bagi muslim, di akhirat nanti tahtal masyiah, insya'a azabahu wa insya'a ghufarolahu. Ya, mungkin enggak seseorang tuh di dunia itu jelek perangainya, jelek pokoknya banyak-banyak dosanya, tapi di muslim, di akhirat mungkin enggak dia dihapus dosanya? Mungkin. Ya, mungkin juga tidak dihapus dosa, tapi mungkin dihapus. Kalau dia hapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia di dunia kan dapat enggak ancaman itu? Dapat ancaman itu melalui nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Tetapi untuk bab wa'id terhadap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bisa saja menyelisihi wa'idnya, yaitu ancamannya, saking rahmat Allah melampaui kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang-orang kafir enggak ada. Untuk orang kafir wa'idnya itu tuntas. Ya. Dan adapun wa'adullah, wa'adnya Allah Ta'ala, ini ditahqiq oleh Allah, la yukhlifullahu wa'dah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak menyelisihi wa'dah, yaitu janji baiknya. Adapun ayat la yukhliful mi'ad, mi'ad ini umum, mau janji baik atau ancaman. Tetapi untuk orang kafir, dia yaitu untuk orang-orang kafir janji tersebut, janji buruk tersebut, ancaman tersebut pasti tertunaikan. Adapun untuk orang muslim ini nanti tahtal masyiah, terserah Allah. Tidak bisa kita pastikan, ya gitu loh. Setelah wafatnya orang muslim yang bermaksiat ini pasti akan ke neraka, enggak boleh kita pastikan itu. Bahkan ada hadis yang menjadi ancaman untuk orang yang memastikan itu. Taib, au lanjut auli. Auli takwini wa huwa al ijadu min al taswiyah belum ya? Auli taswiyah. Auli taswiyah ka qoulihi ta'ala fasbiru aw la tasbiru. Au li taswiyah atau fi'il amar di sini bukan pengwajiban, karena pengwajiban itu adalah apa? Hukum taklifi. Hukum taklif, hukum syar'i taklifi. Sementara di ayat surat At-Tur ini fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, ya kan? Sabar kalian, sabarlah atau jangan sabar, itu sama aja bagian. Ini yang kata ahli usul fiqih, ini fi'il amr atau fi'il nahnya untuk taswiyah, yaitu penyamaan antara dua hal yang kontradiktif, tidak ada gunanya satu pun. Mau sabar ke mau enggak sabar. Kenapa? Jadi apa di sini qarinah sharifah min al-ijab ila taswiyah? Apa indikator yang memalingkan dari pewajiban menuju ke taswiyah? Indikatornya di ayat itu sendiri. Ya, ini konteks ayatnya dalam konteks di neraka. Neraka itu tidak ada hukum taklifi syar'i. Enggak ada, karena di neraka tidak ada ibadah. Ya. Melainkan di sini isbiru, dan qarina kedua setelah lafal isbiru ada au la tasbiru, lawan dari isbiru. Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala menyuruh sambil melarang untuk hal yang sama? Itu qarinah keduanya. Maka berarti ini menunjukkan penyamaan antara mau sabar mau enggak sabar, enggak ada gunanya buat kalian. Ya, gitu loh. Jadi ini untuk taswiyah. Kemudian lit takwin. Aulit takwini wa huwal ijadu minal adami bisir'atin ka qoulihi ta'ala kunu qiradatan khasi'in. Bi apa tadi? Bisur'ah atau bi apa? Sir'ah. Sir'ah. Oh gitu. Anda enggak tahu tuh. Emang sir'ah bacanya? Enggak ada itu. Enggak tahu dari mana antum. Sir'ah. Anda enggak tahu itu benar apa enggak, cuman selama ini antum tahunya bisur'ah. Atau al-amr di sini ustu'mila li at-takwin, digunakan untuk yaitu at-takwin. Di sini istilah takwin maksudnya al-ijad min al-adam bisur'ah, mengadakan sesuatu dari ketiadaannya dengan begitu cepatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet. Ya, jadi ini yang disebut dengan masakh. Ya, masakh. Masakh itu apa? Berubahnya wujud zat dari satu ke lainnya. Itu namanya masakh. Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim. Ya, masakh. Tapi masakh ini kuasa Allah, gitu ya. Nah, di sini ada kunu. Kunu di sini bukan, ya ini fi'il amr, tetapi enggak bisa kita sebutkan lil wujub. Ya, mewajibkan sesuatu, mewajibkan suatu perbuatan, enggak. Kunu, jadilah kamu, jadilah kalian. Maka ditafsirkan oleh para ahli usul fiqih, tujuan lafal kunu ini bukan untuk apa-apa, melainkan untuk menunjukkan pengadaan sesuatu yang tadinya tiada dengan cepat. Yaitu tadinya tidak ada kera, tapi sekarang jadi ada kera, perubahan. Ya, gitu. Tapi kemudian wal aula dzakara hadhihi al ma'ani fil kalami 'ala al amri inda dzikri. Gimana wal aula dzakara hadhihi al ma'ani fil kalami 'ala al amri inda dzikri al ibahati wan nadbi kama taqaddam. Wal aula taula, ya bagusnya. Coba antum memahami gimana wal aula. Gimana Alwi? Antum baca gimana Alwi? Apa maknanya apa ini? Wal aula dzikru hadhil ma'ani fil kalami 'ala al-amri 'inda dzikril ibahati wan nadbi kama taqaddam gitu. Gimana Syekh Sukran menurut antum? Menurut ijtihad antum? Al aula atau ula? Pak Kasman, gimana Pak Kasman? Bisa jawab enggak, Pak? Jangan melayang pikirannya, Pak. Syekh Pujo, gimana Syekh? Ini Syekh Pujo atau? Syekh Pujo. Hah? Benar, benar namanya. Lah antum siapa? Salah kah? Pak Agus. Pak Agus, masya Allah. Antum kayak Ustaz Zainuddin Khuzairi, mirip. Gimana menurut antum? Wal aula. Terus zikru atau zakaro? Zikru. Mubtada khobar gitu ya. Yang lebih awal, yang lebih tepat adalah penyebutan makna-makna di kalam tentang amr ini ketika menyebutkan al-ibahah wan-nadab gitu ya. Betul enggak saya syukur menurut antum? Versi ini benar enggak? Sama enggak? Sama. Sama. Kita udah pernah belajar nadab belum sih? Pernah? Belum, ha? Pernah belum? Ini saking banyaknya pelajaran jadi anda sendiri belum ini, enggak ingat apa yang sudah kita pelajari selama ini kita. Tapi mungkin di sini Allah a'lam, menurut anda mungkin yang lebih tepat wal aula dzikru hadhil ma'ani fil kalami 'alal amri 'inda dzikri al ibahati wan nadb kama taqaddam. Al aula mubtada, dzikru khabarnya ya, 'inda dzikri al ibahati wan nadb. Itu kalimat 'inda dzikri al ibahati wan nadb itu khabar untuk mubtada kedua, yaitu dzikru hadhil ma'ani fil kalam. Ya, kok kita jadi nge-Eropin gini ya? Ya begitu ya. Baik, cukup aja sampai sini ya, karena Pak Abu Rahmat sudah datang, jadi kita ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Di sini di jadwal yang dimasyhurkan di sini, kitab yang kita pelajari hari ini Qa'id Muthla Masyarah Warqat ya. Ini salah ini. Ya, mudah-mudahan dibenerin kapan-kapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.